طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para pendengar sekalian di mana saja Anda berada, baik pendengar Radio Roja Bandung di frekuensi 1476 AM ataupun radio kita Cirebon di 49,3 FM Cirebon, ataupun Radio Islamic Center Binbas Yogyakarta di 107,8 FM Yogyakarta, juga Radio Albayan Cianjur di 107,7 FM Cianjur, ataupun para pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang rukun iman yang kedua, iman kepada para malaikat. Kita sudah sampai pada pembahasan amalan-amalan malaikat yang berkaitan dengan alam ini, dan sudah 8 poin dari amalan-amalan malaikat tersebut, dan dianggap bagian pertama dari amalan malaikat yang berkaitan dengan pengurusan alam selesai. Sekarang kita masuki bagian kedua dari amalan malaikat, yaitu amalan malaikat yang berkaitan dengan Bani Adam, dengan anak-anak Adam, dengan manusia semuanya, dengan kita. Berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Ighathatul Lahafan, juz yang kedua halaman 130. Kata beliau, "Al-malaikatul muwakkalatu bil insan min hini kaunihi nutfah ila akhiri amrihi lahum wa lahu sya'nun akhar." Para malaikat ditugaskan kepada manusia sejak manusia berupa nutfah. Nutfah itu artinya bahasa biologinya zigot. Nutfah itu ketika sel sperma dengan sel telur menempel, bertemu dan menempel di dinding rahim ibu. Itulah yang disebut dengan nutfah. Sejak mulai manusia masih berupa nutfah, masih 40 hari pertama dalam usia kehamilan ibunya, sampai melahirkan, terus hidup di alam dunia sampai mati, ya, terus masuk ke alam kubur. Ada fitnah kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Sampai hari kiamat, maka malaikat tidak pernah lepas dari manusia sejak mulai dari bentuk janin sampai hari kiamat nanti. Malaikat diciptakan untuk membentuk dari setiap tahapan-tahapan perkembangan janin manusia, memelihara setiap tahapan tersebut. Dan ketika usia kandungan 4 bulan, ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat 4 hal dari diri manusia itu. Mencatatkan rizkinya, mencatatkan amalnya, ajalnya, dan suka-dukanya. Dan malaikat terus mengawasi perkembangan demi perkembangan. Setelah manusia itu lahir ke alam dunia, maka tugas malaikat dilanjutkan dengan malaikat yang lainnya, yaitu mendampingi orang tersebut sejak lahir sampai matinya. Dicatatkan seluruh amalnya, seluruh ucapannya. Dijaga dari kecelakaan-kecelakaan yang belum ditakdirkan untuknya. Dan ketika sehidup, ada malaikat yang disebut dengan malaikat Qorin, yang ditugaskan untuk membisikkan kebaikan, mengajak kebaikan kepada manusia. Dan ketika manusia itu akan mati, wafat, diutus lagi malaikat lain untuk mencabut nyawanya. Dan setelah mati, masuk ke alam kubur. Di alam kubur, di take over lagi oleh malaikat lain, diambil alih lagi. Ada malaikat yang bertugas di alam barzakh, di alam kubur, yang bertanya kepada orang itu dengan pertanyaan yang Allah tentukan. Lalu setelah beres pertanyaan di alam kubur, ada yang peroleh nikmat kubur yang semoga Allah masukkan kita semua ke dalam golongan ini. Ada juga yang memperoleh azab di alam kubur yang semoga Allah menghindarkan kita semua dari azab kubur ini. Dan baik nikmat ataupun azab, semuanya dilaksanakan oleh para malaikat. Ketika orang mukmin ditanya di alam kubur, ada malaikat yang membisikkan, "Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Itu ada di alam kubur bagi orang-orang mukmin, sehingga tegarlah orang itu dengan izin Allah dan mampu memberikan jawaban. Jawaban terhadap apa? Terhadap pertanyaan. Karena ketika di dunia, ya, para malaikat kepada orang-orang mukmin itu selalu mendampingi, mengajarkan apa yang bermanfaat, ya, membelanya. Mereka lah, para malaikat lah wali orang-orang beriman di dunia dan akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah. Para malaikat pula yang memberikan mimpi-mimpi yang baik kepada orang-orang mukmin, ya, agar apa? Menguatkan hati mereka dan menambah rasa syukur mereka. Para malaikat pula mengajak manusia selama hidup ke atas, ke arah kebaikan, dan mencegah mereka dari segala keburukan. Karena para malaikat adalah wali-wali orang-orang yang beriman. Mereka, para malaikat, menjaganya, mengajarkan kebaikan kepadanya, memberikan nasihat, membelanya, memintakan ampunan kepadanya, selalu bersolawat. Ya, selama orang itu berada di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, bersolawat kepada manusia sejak selama manusia mengajarkan kebaikan kepada manusia yang lainnya, memberikan kabar gembira dengan karamah dari Allah Azza wa Jalla, baik ketika hidupnya, ketika matinya, dan setelah kewafatnya sampai hari dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Para malaikat yang mendorong manusia untuk zuhud di dunia, mengejar lebih mencintai akhirat, Para malaikat yang mengingatkan mereka ketika mereka itu lupa, memberikan support ketika manusia itu malas, memberikan keteguhan dan kesabaran ketika dia mengalami guncangan. Pokoknya, para malaikat berupaya mengupayakan upaya-upaya demi kemaslahatan dia di dunia dan akhirat. Para malaikatlah utusan-utusan Allah kepada hamba-hambanya dan sebagai perantara dari Allah kepada hamba-hambanya. Lihat bahwa amal-amal para malaikat begitu banyak dan begitu agung. Dari sini kita mengetahui karunia Allah Azza wa Jalla kepada manusia berupa diciptakannya para malaikat yang menjaga kemaslahatan manusia, baik maslahat untuk dunia maupun akhirat, ya, yang mestinya mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, menambah rasa cinta, rasa peduli kepada para malaikat, dan bersungguh-sungguh untuk mengamalkan amalan-amalan yang menyebabkan kita dekat dengan para malaikat, menjauhi amalan-amalan yang menyebabkan kita juga jauh dari malaikat, dan mengetahui bahwa para malaikat selalu mendampingi kita, akan mewariskan banyak hal, yaitu ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, dan juga muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa diawasi. Tidak hanya oleh Allah Azza wa Jalla, tapi juga oleh para malaikat. Karena dalam setiap detik, setidaknya ada 5 malaikat yang selalu mendampingi kita. Di kanan dan di kiri, di depan dan di belakang. Serta ada malaikat yang namanya malaikat qarin. Di kanan dan di kiri adalah malaikat yang bertugas untuk mencatat amal perbuatan manusia sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, id yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anish shimali qa'id. Ingat, selalu ada 2 malaikat yang selalu mendampingi di kanan dan di kiri, yang mencatat semua amal-amal yang dilakukan oleh manusia tersebut, baik di kanan ataupun di kiri. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamin wa anish shimal. Jadi yang mencatat amal-amal perbuatan manusia itu adalah di kanan dan di kirinya, ya. Selain di kanan dan di kiri, ada juga di depan dan di belakang. Dan yang di depan serta yang di belakang, mereka adalah para malaikat penjaga yang menjaga manusia dari seluruh kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, yang belum ditakdirkan akan menimpa dirinya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman tentang masalah itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadatan." Dialah Allah Azza wa Jalla yang berkuasa di atas hamba-hambanya dan mengutus kepada kalian para malaikat penjaga. Dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, lahu mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi manusia ada mu'aqibat, malaikat-malaikat penjaga, min baini yadaihi, baik di depannya, wa min khalfihi, dan juga di belakang. Yahfadunahu min amrillah. Para malaikat itu menjaga orang itu atas perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi yang menjaga di depan dan di belakang, yang mencatat di kanan dan yang di kiri. Selain itu, ada malaikat lain yang disebut dengan malaikat qarin. Kalau ada jin qarin, ada juga malaikat qarin. Allah Rasul SAW bersabda, ma minkum illa qurina illa ursila ilaihi qarinun minal jinni wa qarinun minal malaika. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus, dilepaskan, ditugaskan kepada manusia itu satu qarin dari kalangan bangsa jin dan satu qarin dari kalangan bangsa malaikat. Jadi ada malaikat qarin, malaikat yang mendampingi kita terus, membisikkan kebaikan, mengajak manusia kepada iman, amal soleh, dan seterusnya. Jadi setidak-tidaknya ada lima malaikat yang tidak pernah lepas dari diri kita kemanapun, dimanapun, sedang apapun kita. Dua malaikat pencatat kanan dan kiri, dua malaikat penjaga depan dan belakang, udah empat, dan satu malaikat qarin. Ya. Belum lagi kalau kita mengamalkan amalan-amalan tertentu yang menyebabkan Allah menugaskan malaikat lainnya lagi. Ketika kita membaca Al-Quran, berzikir, duduk di majlis ilmu, datang lagi malaikat rahmat. Ya, ketika umpamanya kita pergi keluar rumah membaca Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah, Allah utus lagi malaikat untuk menjaga dengan malaikat tambahan. Ketika seseorang membaca ayat kursi kapanpun, termasuk ketika akan tidur, ya, membaca ayat kursi, maka Allah mengutus lagi satu tambahan malaikat penjaga sehingga setan tidak bisa mendekati sampai subuh. Walhasil para malaikat yang mendampingi kita setiap saat begitu banyak dan itu menghadirkan rasa tentram kepada kita. Dan karena menyadari kehadiran para malaikat, kita tidak akan pernah merasa sendirian. Oleh karena itu selalu merasa diawasi setiap saat, di setiap tempat. Maka setiap orang yang menyadari bahwa dirinya diawasi oleh para malaikat, apalagi Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan berani untuk melangkah dengan langkah yang sengaja salah, yang direncanakan berupa sebuah dosa atau kemaksiatan atau kekeliruan, kesalahan. Karena tahu ya, bahwa dirinya selalu diawasi oleh para malaikat untuk selanjutnya semua yang diucapkan dan dilakukan ditulis oleh para malaikat yang kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Inilah amalan-amalan para malaikat terhadap manusia yang begitu banyak dan tidak pernah terputus walaupun sedetik sejak manusia berupa janin di dalam perut ibu sampai meninggal, sampai masuk alam kubur, sampai hari kiamat, terus malaikat tidak pernah lepas dari orang itu. Sekarang kita akan merinci tugas-tugas apa saja yang dilakukan oleh para malaikat kepada manusia. Pertama, para malaikat sebagai safaroh antara Allah dengan hamba-hambanya dari kalangan manusia. Safaro itu duta. Safaro itu perantara antara Allah dengan manusia. Mereka itu utusan. Para malaikat adalah utusan Allah kepada makhluknya. Sebagaimana firman Allah dalam Abbas ayat 15-16, bi'aidi safaro kiramim barara. Kitab catatan itu berada di dalam, di tangan safaro. Safaro artinya para malaikat. Kiramim baror. Yang mulia lagi sangat baik. Di dalam surah Fatir ayat pertama Allah berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah menjadikan para malaikat sebagai utusan. Malaikat utusan Allah kepada manusia. yang memiliki sayap-sayap, ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Itu sayapnya. Para malaikat alaihimussalatu wassalam yang bertindak sebagai safarah, sebagai perantara antara Allah dan manusia, maka tugas sebagai safarah tersebut ada dua jenis. Pertama, menyampaikan wahyu kepada khusus para nabi dan para rasul. Yang kedua, kepada manusia secara umum. Selain nabi dan rasul, baik memberi mubasyirat ataupun ibtila atau yang sejenis itu. Mubasyirat artinya berita gembira, kabar-kabar gembira. Kalau ibtila sebaliknya, ya, kabar-kabar buruk. Adapun jenis yang pertama yaitu wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul, bahwa Allah Azza wa Jalla memilih dari kalangan manusia beberapa person yang Allah muliakan dengan tugas kenabian, yang Allah istimewakan dengan tugas kerasulan. Jadi ada rasul di kalangan para manusia, yaitu nabi dan rasul, utusan-utusan Allah. Ada juga utusan Allah dari kalangan para malaikat. Utusan Allah dari kalangan para malaikat menyampaikan wahyu kepada utusan Allah dari kalangan manusia atas perintah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat wa Isa wa Ayub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Zabura Dawuda Zabura wa rusulan qad qasasnahum 'alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alayka wa kallama Allah Musa taklima rusulan mubashirin wa mundhirin لِأَلَّا يَكُنَ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Kata Allah, sungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau, hei Muhammad, sebagaimana juga kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nuh. Kami juga telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan turunannya, dan juga Isa dan Ayub dan Yunus dan Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Dawud. Merekalah para utusan yang telah kami ceritakan kepadamu sebelumnya. Dan juga ada rasul-rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Merekalah para utusan, para pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Agar manusia tidak memiliki hujjah di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul itu. Dan Allah Maha Aziz dan Maha Hakim. Ya. Allah pun menerangkan beberapa cara Allah menurunkan wahyu. Ada yang langsung berbicara. Ada yang berbicaranya di balik hijab. Ada yang diutus malaikat lalu memberikan wahyu sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-51 sampai 53, "Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula" فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا ilallahi tasirul umur. Tidaklah pantas bagi manusia untuk diajak bicara oleh Allah secara langsung kecuali berupa wahyu atau dari balik hijab, atau Allah mengutus kepada seorang utusan, bukan seorang karena bukan orang, satu malaikat utusan, lalu memberi wahyu dengan izin Allah sesuai dengan kehendak Allah. Sungguhnya Dia Maha Tinggi dan Maha Hakim. Dan demikianlah kami pun telah mewahyukan kepada engkau ruh, hai Muhammad. Ruh yang dimaksud ini Al-Quran. Kami telah wahyukan Al-Quran kepada engkau, hai Muhammad. Kenapa Al-Quran disebut ruh? Karena salah satu fungsi dari Al-Quran seperti fungsi ruh. Yaitu apa? Menghidupkan hati yang sudah mati. Orang kafir, orang musyrik sudah pada mati itu hatinya. Abu Bakar, Umar, Uthman dulu orang-orang musyrik dulunya. Mati hatinya. Lalu datang Al-Quran. Al-Quran ini ibarat ruh bagi hati yang sudah mati. Lalu hidup lagi. Makanya salah satu sebutan bagi Al-Quran adalah ruh. Sebagaimana ayat ini. Wa kadzalika uhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau ruh dari sisi kami. Seperti juga Al-Quran disebut nur. Karena salah satu fungsinya adalah menerangi cahaya. Al-Quran juga disebut syifa, yaitu obat. Karena fungsinya juga sebagai obat. Bagi yang sakit, hati yang sakit. Juga Al-Quran disebut adzikr, yaitu peringatan. Al-Quran juga disebut al-huda, disebut al-furqan, dan yang lain-lainnya. Banyak sebutan bagi Al-Quran yang menunjukkan betapa banyaknya sifat-sifat keagungan dalam Al-Quran. Kata Allah, demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau ruh dari sisi kami. Sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Tapi kami jadikan Al-Quran ini sebagai cahaya. Kami memberi petunjuk dengan cahaya itu kepada hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Sesungguhnya engkau itu, hai Muhammad, benar-benar memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan Allah yang kepunyaannya lah seluruh yang langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, hanya kepada Allah kembalinya segala urusan. Ya. Berkata Imam Ibn Katsir rahimahullah, hadhihi maqamatul wahyi ila janabillahi azza wa jalla, wa huwa annahu tabaraka wa ta'ala taratan yaqdhifu fi rawi'in nabi syai'an la yatamara annahu min Allah azza wa jalla aw min wara'i hijab kama kallama Musa alaihi salatu wassalam aw yursilu rasulan kama yanzilu Jibril alaihi salatu wassalam wa ghairihi minal malaikah alal anbiya. والذي يهمنا نحن في هذا البحث المقام الثالث من هذه المقام الشريفة وهو الوحي بواسطة الملأ. Jadi urutan-urutan wahyu ya dari Allah Azza wa Jalla diterangkan dalam ayat ini. Kadang-kadang Allah melontarkan sesuatu kepada hati nabi yang tidak diragukan bahwa itu dari Allah. Kadang-kadang memberi wahyu dari balik hijab, sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Musa. Kadang-kadang diutus utusan, sebagaimana turunnya Jibril dan juga para malaikat lain kepada para Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, yang penting bagi kita sekarang dalam pembahasannya adalah poin yang ketiga, yaitu ya diutusnya malaikat pemberi wahyu, penyampai wahyu. Ya, dengan perantaran malaikat. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, bagaimana sih turunnya wahyu kepada beliau? Beliau berkata, ahyanan ya'tini mithlu solsolatil jaras wa huwa ashaddu alayya. Kadang-kadang wahyu datang seperti bunyi gemerincingnya lonceng. Dan inilah yang paling berat atas diriku. Ya, lalu diwahyukan kepada aku dan tiba-tiba aku menghafal apa yang dikatakan. Wahyanan yatamatsalu li al-malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqul. Kadang-kadang malaikat menjelma sebagai orang biasa, lalu berbicara kepadaku, lalu aku hafal apa yang dia lakukan. Apa yang dikatakan oleh malaikat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa laqad ra'aitu yanzilu 'alaihi al-wahyu fi yawmi syadidil barad." Aku pernah melihat turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di musim yang sangat dingin. Dan kata Aisyah, walaupun musim dingin, mungkin sekitar bulan Desember, Januari gitu, dinginnya menyengat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam keningnya bercucuran dengan keringat. Ada sini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi inilah dua keadaan yang wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaran malaikat. Keadaan yang pertama adalah malaikat langsung datang, lalu terdengar suara yang keras seperti bunyi gemerincingnya lonceng, tapi tidak terlihat bentuknya. Dan inilah keadaan yang terberat. Yang terberat dirasakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika di musim dingin yang sangat menyengat karena dinginnya, ketika wahyu itu turun, Nabi SAW sampai bercucuran keringat. Kedua, malaikat menjelma sebagai orang. Ya. Lalu datang kepada Nabi, lalu berbicara menyampaikan wahyu. Kita sudah bahas kemampuan para malaikat untuk menjelma sebagai orang. Diberikan kemampuan itu oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Al-Hulaimi, anna lil wahyi 46 martabatan, ya, bahwa wahyu itu ada 46 tingkatan. Lalu dia menjelaskan hal itu dalam Al-Minhaj fi Syu'abil Iman. Lalu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, wa ghalibuha min sifati hamilil wahyi wa majmu'uha yadkhulu fi ma dzukira. Umumnya, ya, menceritakan tentang sifat-sifat pembawa wahyu yang diterangkan di dalam kitab tersebut. Ya. Ayat-ayat yang tadi kita kutip menunjukkan diutusnya malaikat kepada para nabi dan rasul itu sangat banyak dan masyhur di kalangan para ulama. Dan banyak ayat juga menyatakan bahwa malaikat yang ditugaskan untuk memberi wahyu itu, menyampaikan wahyu itu adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Seperti diungkapkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 97. Qul man kana aduwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busra lil mu'minin. Katakan oleh Muhammad, siapa yang memusuhi Jibril, maka sesungguhnya Jibril itu yang menurunkan wahyu ke dalam hatimu atas izin Allah. Wahyu itu membenarkan apa yang ada di hadapannya sebagai petunjuk dan busra, kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Dalam Asy-Syu'ara 192 sampai 195 dikatakan, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbik litakuna minal mundhirin bilisanin arabi mubin. Sungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dari Rabbul Alamin, dari Allah Azza wa Jalla, yang diturunkan oleh Ar-Ruhul Amin. Ar-Ruhul Amin ini malaikat Jibril. Kepada hatimu, hai Muhammad, agar kamu menjadi salah satu di antara para pemberi peringatan dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Jadi, yang apa namanya, menurunkan wahyu itu Jibril. Kadang oleh Allah disebut dengan Ar-Ruhul Amin, ruh yang sangat terpercaya. Kadang disebut Ruhul Kudus, ruh yang suci. Sebagaimana firman Allah dalam An-Nahl ayat 102, Qul nazzalahu Ruhul Kudus min Rabbika bilhaq liyuthbital ladhina amanu wa huda wa busra lil muslimin. Katakanlah bahwa Al-Quran diturunkan oleh Ruhul Kudus dari sisi Allah dengan sebenarnya untuk memantapkan hati orang-orang beriman, juga sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Dalam surah At-Takwir 19:21 Allah berkata, "Innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin muta'in thumma amin." Sesungguhnya Al-Qur'an itu merupakan ucapan rasul yang mulia, yaitu Jibril, yang memiliki kekuatan ya di sisi 'arsy yang sangat kokoh, yang ditaati juga sangat terpercaya. Jibril ditaati oleh siapa? Oleh para malaikat yang lainnya. Kita sudah jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu, kenapa Jibril disebut dengan sebutan ruh. Karena dialah pembawa ruh. Dan ruh yang dimaksud di sini adalah wahyu. Dan wahyu disebut ruh karena itulah yang menjadi ruh bagi kehidupan jiwa Bani Adam di dunia dan di akhirat. Kadang Jibril, bukan kadang, selalu memurojaah atau mengulang-ulang hafalan Al-Quran Nabi alaihi salatu wassalam di setiap malam di bulan Ramadan. Maka di tahun, di bulan Ramadan terakhir, di saat, di tahun itulah Nabi alaihi salatu wassalam wafat, Malaikat Jibril sampai dua kali dalam semalam datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Aqbalat Fatimatu tamshi ka'anna masyataha masyan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ka'anna masyataha masyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Marhaban ya banati." Thumma ajlasa an yaminih wa an shimalih. Thumma asarra ilaiha hadithan. Fabakat. Faqultu laha lima tabkin. Thumma asarra laha hadithan. Fadahikat. Faqalat. Afaqultu ma ra'aytuka al-yawmi farhan aqrabu min huznin. Fasaltuha ma qala. Faqalat ma kuntu li ufsya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta qubidun nabiy sallallahu alaihi wasallam fasaltuha. Faqalat asarra ilayya anna Jibril kana yu'ariduni kulla sanatin marrah wa innahu aradani al-am marratain wa la arahu illa hadara ajali wa innaki awwalu ahli luhukan bi fabakaitu. Faqal amma taradaina an takuni sayyidata ahli al-jannah aw nisa'al mu'minin fadhahiktu lidhalik. Kata Aisyah radhiyallahu anha, datanglah Fatimah dengan gaya berjalan menyerupai persis gaya berjalan Nabi alaihi salatu wasalam. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasalam, "Selamat datang wahai putriku." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendudukkan Fatimah di sebelah kanan atau di sebelah kirinya. Kemudian beliau berbisik kepada Fatimah. Setelah berbisik, Fatimah pun menangis. Kata Aisyah, "Aku bertanya kepada Fatimah, kenapa engkau menangis?" Kemudian Nabi selesai berbisik lagi yang kedua kali. Tiba-tiba Fatimah tertawa. Setelah menangis, langsung tertawa. Bisikan pertama membuatnya menangis. Bisikan kedua membuatnya tertawa. Kata Aisyah, "Aku tidak pernah melihat seperti hari ini di mana kebahagiaan begitu dekat dengan kesedihan. Tertawa begitu dekat dengan tangisan." Nangis belum semenit, baru beberapa detik langsung tertawa. Kata Aisyah, "Aku bertanya kepada Fatimah, apa sih yang dibisikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Fatimah? Aku tidak ingin menyebarkan rahasia yang dibisikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak rahasia, enggak akan dibisikkan ya. Ngomong aja yang keras biar kedengaran sama Aisyah. Tapi kalau dibisikkan berarti ini pribadi. Ini sangat rahasia. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah azza wajalla. Setelah nak wafat, kata Aisyah, aku bertanya. Jadi penasaran Aisyah ini. Apa sih yang dibisikkan oleh Nabi kepada Fatimah sampai Fatimah menangis terus langsung tertawa. Kata Fatimah, Nabi berbisik kepadaku dibisikkan yang pertama. Bahwa Jibril alaihi salatu wassalam selalu mendatangi aku setiap tahun. Ya, maksudnya setiap tahun itu di bulan Ramadan. Dalam semalam sekali. Memurajaah hafalanku, hafalan Al-Quranku. Jangan sampai lupa. Tapi di tahun ini, Jibril datang dua kali, kata Nabi SAW. Dan aku tidak melihat. Kecuali hal itu isyarat bahwa ajalku akan tiba. Sebentar lagi. Dan engkau, hei Fatimah, adalah orang yang pertama dari keluargaku yang akan menyusul kematianku. Dan benar kan, 6 bulan setelah Nabi wafat, Fatimah juga wafat. Lalu kata Fatimah, aku pun menangis. Karena apa? Karena sebentar lagi dia akan mengalami kesedihan yang sangat ditinggal mati oleh ayahnya tercinta. Nabi SAW. Menangislah Fatimah. Lalu setelah menangis, Nabi berbisik lagi. Bisikan kedua ini membuat Fatimah tertawa. Kata Nabi SAW, kamu ridho enggak? Kalau kamu menjadi pemimpin para ahli surga atau menjadi pemimpin seluruh wanita-wanita mukminin di surga. Aku pun kemudian tertawa atas hal itu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menunjukkan dua hal. Hal pertama, malaikat Jibril selalu datang dalam setiap malam di bulan Ramadan sekali untuk memurajaah hafalan. Dan di tahun terakhir, Ramadan terakhir di saat tahun itu Nabi wafat, maka Jibril datangnya dua kali dalam semalam. Dan itu isyarat. Ajal Nabi selesai sudah dekat. Ya. Dan yang kedua, pemberitahuan bahwa Fatimah radhiyallahu anha akan menjadi pemimpin seluruh wanita di surga kelak. Itulah keterangan yang menjelaskan apa? Menjelaskan Nabi alaihi salatu wasallam datangi oleh malaikat Jibril. Kadang-kadang ada malaikat lain selain Jibril turun kepada para nabi. Atau Jibril beserta malaikat lain seperti tamu. Seperti tamu yang datang kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu faqalu salaman qala salamun qawmu munkarun. Faragha ila ahlih fajaa bi ijlin samin wa qarrabahu ilayhim wa qala ala ta'kulun fa awjasa minhum khifatan qalu la takhaf fabasharuhu bi ghulamin alim. Kata Allah azza wa jalla, sudahkah datang berita kepada kamu tentang tamu-tamu Ibrahim yang dimuliakan? Ketika tamu itu datang menyampaikan salam, lalu dijawab salamnya oleh Ibrahim. Tamu ini asing. Qaumun munkarun, kata Nabi Ibrahim. Oh, kalian kaum yang mungkar. Mungkar artinya tidak diketahui. Tamu asing. Mungkar di sini bukan berarti jahat. Asing yang tidak dikenal. Lalu Ibrahim masuk menemui istrinya, beberapa lama setelah itu datang lagi dengan membawa sapi, anak sapi guling yang baru dibakar. Lezatnya luar biasa. Ini tamu yang enggak dikenal, dijamu dengan jamuan bukan ala kadarnya, istimewa. Anak sapi guling yang dibakar, lezatnya wah sudah kebayang. Lalu apa? Disajikanlah hidangan super lezat tersebut kepada para tamu. Anehnya para tamu yang biasa musafir itu datang dari jauh, kelelahan, lapar, haus. Ini enggak ngelirik sedikit pun, enggak disentuh sedikit pun. Apalagi memakannya. Kata Ibrahim, kenapa kalian tidak mau makan? Lalu timbul rasa takut dalam hati Ibrahim. Jangan-jangan ini orang jahat. Dan tamu itu tahu, lalu berkata, jangan kamu takut. Lalu tamu ini memberikan kabar gembira kepada Ibrahim bahwa Ibrahim akan punya anak. Padahal usianya sudah sangat tua. Istrinya juga ya mandul, ya juga tua. Sehingga dalam ayat selanjutnya dikatakan, fa'akbalat imra'atuhu fasorrat wajhaha. Sokat wajhaha waqalat ajuzun aqim. Istrinya itu segera dia mengusap menampar wajahnya sambil berkata, bagaimana mungkin aku punya anak, ya aku ajuz ya aqim, aku ini sudah nenek-nenek, sudah tua dan juga aqim, mandul. Qalu kadzaliki qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Kata tamu itu, itulah yang dikatakan oleh Allah, oleh Rabb kamu. Dan Allah Maha Hakim dan Maha Alim. Nah, ternyata tamu ini malaikat. Bukan menyampaikan wahyu, tapi sekedar menyampaikan berita gembira. Yang juga pernah datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam selain Jibril adalah malaikat penjaga gunung yang sudah kita terangkan pada kisah beberapa pertemuan yang lalu. Dan banyak lagi yang lain-lainnya yang menjelaskan bahwa ada malaikat selain Jibril yang datang kepada baik Nabi Muhammad SAW ataupun para nabi yang lainnya. Timbul pertanyaan, ada enggak malaikat selain Jibril datang kepada para nabi atau rasul tapi untuk menyampaikan wahyu? Apakah Jibril satu-satunya malaikat yang menyampaikan wahyu? Sebagian ulama menyatakan sangat mungkin datang malaikat lain selain Jibril untuk menyampaikan wahyu. Mereka berhujjah dengan salah satu hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, bainama Jibril qa'idun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sah. Faqala hadha babun minas sama'. Futihal yawm lam yuftah qat illa al-yawm. فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطْ إِلَّا الْيَوْمِ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوْتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأْ بِحَرْفٍ مِنْهَا إِلَّا أَعْطَيْتَهُ illa utitahu. Kata Ibnu Abbas, ketika Jibril duduk di samping Nabi alaihissalatu wassalam, tiba-tiba terdengar suara dari atas. Beliau pun menengadah. Berkata Jibril, ini adalah pintu dari langit yang dibuka pada hari ini. Pintu itu belum pernah dibuka sekalipun kecuali hari ini. Turunlah dari pintu itu malaikat, satu malaikat. Kata Jibril, ini malaikat yang turun ke muka bumi, dia belum pernah turun satu kali pun kecuali hari ini. Lalu menyampaikan salam. Lalu berkatalah malaikat itu, Berbahagialah engkau, hai Muhammad, dengan dua cahaya yang kedua-duanya diberikan kepadamu. Kedua cahaya ini belum pernah diberikan kepada nabi manapun sebelum engkau. Dua cahaya ini yaitu Fatihatul Kitab dan penutup surah Al-Baqarah. Surah Al-Fatihah dengan dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf pun dari dua surat ini kecuali engkau akan diberikan. Semua permintaan yang ada dalam dua surat ini akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Al-Fatihah ada permintaan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang engkau benci ataupun yang sesat. Ini permintaan diberi oleh Allah SWT. Adapun permintaan dalam Al-Baqarah terakhir, Rabbana la tu'akhidna inna sinna wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafir. Tidaklah satu huruf pun yang berisi permintaan dalam dua ayat ini, dua surat tadi, kecuali akan diberikan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini disampaikan oleh siapa? Oleh malaikat, bukan malaikat Jibril. Malaikat yang spesial turun dari langit melalui pintu khusus. Ternyata menyampaikan surah Al-Fatihah dan dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ini menunjukkan ada malaikat lain, ya, selain Jibril. Tapi berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau berkata, fayakunu Jibril nazala bitilawatiha bi Makkah wa nazala al-malaku bi thubutiha bil Madinah. Kemungkinan, kata Imam Al-Qurtubi, bahwa Jibril menyampaikan surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah itu ketika di Makkah. Jadi yang menyampaikan tetap Jibril, datang malaikat yang ini di Madinah untuk memperkuatnya. Itu dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Maknanya adalah bahwa Al-Quran turun seluruhnya diturunkan oleh Jibril dari Allah SWT. Yang seluruh wahyu itu didengar oleh Jibril dari Allah SWT lalu disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Semua Al-Quran diturunkan oleh Jibril. Tapi kemudian kadang-kadang ada sebagian malaikat yang turun, ya, baik ketika Jibril menyampaikan ataupun setelahnya, untuk memberikan kabar gembira dan informasi tentang keistimewaan surat atau ayat yang tertentu. Inilah jenis yang pertama dari fungsi safaroh, fungsi perantara yang dimainkan oleh para malaikat, yaitu memberikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Ini jenis yang pertama. Nah, jenis yang kedua, turunnya para malaikat kepada orang biasa. Nanti ini yang lebih seru, karena orang biasa berarti menyangkut kita, ya, kita orang biasa. Baik orang biasa yang didatangi oleh malaikat itu orang soleh ataupun orang durhaka. Apa mungkin orang durhaka didatangi oleh malaikat? Iya, bukan mungkin lagi. Sudah ada, sudah pernah pada zaman dahulu. Ada nggak orang biasa didatangi oleh malaikat lalu diajak bicara? Ada, baik dahulu ataupun zaman setelahnya. Nah, poin yang kedua ini kita akan bahas nanti aja ya, Selasa depan, biar penasaran. Sekarang sudah cukup waktu untuk menjelaskan materi ini, hampir 1 jam ya, sisa waktu yang ada untuk bertanya jawab. Ahim Muzain, silakan memandu tanya jawab dengan pendengar. Alhamdulillah. Ya, syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita buka penelpon yang sudah masuk, Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Nah, Bu Raisa dari Majalaya, Ustaz. Mau tanya, dalam sholat ada setan yang mengganggu, apakah malaikat juga di situ berperan untuk memberikan ketenangan dalam sholat? Itu aja, Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abu Raisa ya. Iya. Di Majalaya. Majalaya. Bukan di Padalarang. Ya, udah banyak beda, gitu. Beda ya. Beda orang. Beda orang, ada Abu Raisa Padalarang, ada Abu Raisa Majalaya. Barakallahu fik ya. Iya, ada setan yang mengganggu kita di dalam sholat. Namanya khinzib ya. Terus kalau setan mengganggu manusia, di mana peran malaikat qorin? Iya. Peran setan dan malaikat yang dua-duanya qorin bagi manusia sangat ditentukan oleh kadar iman orang itu. Malaikat itu selalu membisikkan kebaikan, tapi setan juga intensif membisikkan keburukan. Mana yang lebih direspon oleh orang itu sangat tergantung iman itu, iman orang tersebut. Kalau imannya lagi kuat, dia akan lebih merespon ajakan malaikat. Kalau imannya lemah, dia akan lebih merespon ajakan setan. Sama lah umpamanya seseorang nih, mau ngaji, mau hadir ke masjid. Ada kajian oleh Ustaz Anu di masjid Anu, hari Anu, jam Anu, temanya Anu. Diajak, di SMS oleh orang, oleh kawan. Nanti ngaji yuk, ada keinginan. Tiba-tiba ada BBM dari kawannya yang lain. Bro, biasa. Di sana ada dangdut artis nasional. Seksi-seksi umpamanya. Nah, ada yang ngajak ke dangdutan, ada yang ngajak ke pengajian. Mana yang akan dipenuhi oleh orang ini? Ajakan kawan ke dangdut ataukah ke pengajian? Sangat tergantung dari situ, kondisi iman orang ini. Kalau imannya lagi bagus, lagi baik, dia akan cenderung kepada pengajian. Malah akan ngajak yang dangdutan tadi. Maaf, akhi, saya ada pengajian tuh di masjid. Ikut aja yuk, daripada dangdutan ini ikut ke sana. Malah akan mengajak begitu. Tapi kalau imannya lagi rapuh, ya begitu. Walaupun dangdutan bayar, kalau ngaji, ada konsumsi umpamanya. Tapi dia akan tetap cenderung kepada kemaksiatan daripada pengajian. Jadi sangat tergantung iman orang itu. Termasuk di dalam sholat. Di dalam sholat malaikat mengajaknya untuk khusyuk. Untuk konsentrasi menghayati bacaan. Untuk ikhlas. Tapi setan datang secara intensif juga mengganggu, menggoda, memasukkan bisikan kepada pikiran manusia di dalam sholat. Mana yang lebih dominan? Ini sangat sesuai, sangat dipengaruhi oleh kondisi iman orang itu. Kalau di luar sholat, orang ini selalu bermaksiat, lalai dari perintah Allah, selalu mengikuti hawa nafsunya, maka dia pasti akan lebih terpengaruh oleh bisikan setan untuk ngelamun di dalam sholat, untuk ngebut di dalam sholat daripada bisikan malaikat. Tapi kalau dia di luar sholatnya orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, itu pun akan kebawa di dalam sholatnya. Ya. Oleh karena itulah, ya ada dua-duanya berperan baik malaikat ataupun setan, tetapi mana yang akan lebih diturut sangat tergantung dari kualitas iman. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawaban, atas pertanyaan dari Abu Raisa di Majalaya. Untuk selanjutnya ada penelpon. Ya, Pak Edi Sarijadi, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dikecilkan Pak radionya Pak. Ya, silakan. Tadi kan bahwa manusia itu dilingkungi oleh 5 orang malaikat. yang tapi walaupun bagaimanapun juga suka terganggu aja terhadap kemaksiatan. Ya, yang barusan Ustaz jawab tadi bahwa tergantung kepada keimanan. Nah, untuk memperkuat keimanan itu bagaimana Ustaz? Ya, kita jangan sampai terpengaruh oleh keinginannya bisikan setan daripada bisikan malaikat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kiat untuk mempertahankan atau maksimalnya meningkatkan keimanan. Banyak, Pak, ya. Yang pertama, tuntutlah ilmu. Ilmu ini sumber iman. Iman ini lahir dari ilmu. Ibnu Abbas menyatakan setiap lafaz iman dalam Al-Quran, di dalamnya sudah tercakup ilmu. Ya, iman yang didasari oleh ilmu. Semakin mendalam ilmu seorang, semakin kuat iman. Semakin besar rasa takut kepada Allah. Semakin ikhlas dalam beramal, semakin besar tawakalnya, khaufnya, rajanya, dan seterusnya. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah ulama, orang-orang berilmu. Ilmu ini yang membuat orang merasa takut. Dan takut adalah salah satu unsur dari keimanan. Ya. Pelajari terus ilmu. Maka iman kita secara sinergi akan bertambah sesuai dengan pertambahan ilmu. Ini yang pertama. Ngaji, ngaji, dan ngaji terus. Kedua, jangan lupa juga untuk berdoa kepada Allah. Agar Allah selalu memberikan hidayah, taufik. Tidak menyesatkan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, dan seterusnya yang sejenis itu. Doa-doa menambah keimanan. Doa-doa agar kita terhindar dari kesesatan, kesalahan, dosa, dan seterusnya. Ketiga, jangan lupa banyak-banyaklah gaul dengan orang berilmu dan beramal soleh, agar kita terimbas. Dan hindarkan pergaulan dengan orang-orang fasik, orang zalim, orang durhaka, orang yang melalaikan agama ini. Karena lingkungan, kawan bergaul besar pengaruhnya. Al-mar'u 'ala dini khalili, falyandur ahadukum mayukhalil. Seseorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa kalian berkawan, bergaul. Ya. Itu yang ketiga ya, bergaul dengan orang-orang yang baik-baik. Dan banyak lagi beberapa kiat yang lain ya. Jadi begitu Pak, wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih terlebih dahulu dengan pesan singkat yang datang dari Ibu Iis Nurhayati di Cililin. Assalamualaikum Ustaz. Setiap kali ana mimpi, mimpi baik atau buruk, lalu di akhir mimpi itu ana selalu mencari air buat wudu. Apakah itu mimpi yang didatangkan oleh malaikat? Syukran jazakallahu khair. Iya. Mencari air wudu itu setelah bangun atau masih di mimpi? Masih di mimpi ya. Di mimpi. Di akhir mimpi soalnya. Di akhir mimpi. Iya, Ibu Iis Nurhayati di Cililin, barakallahu fiik ya. Sir wajid didinya. Kintun kan dia. Oh, ulah. iya, apakah mimpi itu baik atau buruk? Lihat aja efeknya. Kalau efeknya buruk berarti mimpi buruk. Kalau efeknya baik berarti mimpi baik. Kalau efeknya buruk berarti dari setan. Kalau efeknya buruk itu dari Allah Azza wa Jalla melalui perantaran para malaikatnya. Jadi melihat baik atau buruknya mimpi yang kita alami dilihat dari bagaimana terasanya oleh kita. Bagaimana efeknya kepada kita ya. Begitu saja, wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari pendengar radio kita Cirebon. Saya Siva dari Ciwaringin Cirebon mau bertanya, Harut dan Marut malaikat bukan? Kalau malaikat kenapa maksiat katanya? Iya, siapa? Syifa. Syifa di Jatiwaringin, Cirebon. Ciwaringin. Ciwaringin. Iya, barakallahu fiik. Iya, Harut Marut tidak diragukan lagi, itu adalah dua malaikat. Karena Allah Azza wa Jalla sendiri yang menyatakan demikian. Di dalam apa? Di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Harut Marut itu adalah malaikat. Dalam surah Al-Baqarah 102 Allah Azza wa Jalla menyatakan, ya, di dalam ayat itu, wa ma unzila 'alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Dan apa yang telah diturunkan kepada dua malaikat di Babil, Babilonia, yaitu Harut dan Marut, dua malaikat, bukan yang lain. Tapi kenapa maksiat? Kata siapa maksiat? Enggak. Apa kemaksiatan Harut Marut? Enggak ada. Tidak ada malaikat yang maksiat, satu malaikat pun, ya. Adapun kisah yang menyatakan bahwa Harut Marut adalah dua malaikat di langit yang bermaksiat dengan seorang wanita namanya Zaharah, itu kisah Israiliyat yang dusta sedusta-dustanya. Kedustaannya bertolak belakang dengan Al-Qur'an. Qur'an menyatakan malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu enggak pernah maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, enggak masuk akal. Masa di langit ada manusia wanita namanya Zaharah? Ya, kemudian melakukan Harut Marut melakukan kemaksiatan dengan wanita yang namanya Zaharah lalu dihukum diturunkan ke dunia. Enggak. Itu enggak benar, enggak masuk akal masa di langit ada manusia namanya Zaharah. Ketiga, malaikat kita sudah jelaskan enggak punya syahwat. Malaikat bukan laki-laki, bukan perempuan, juga bukan banci. Malaikat tidak disifati dengan jenis kelamin laki atau perempuan. Sehingga mereka tidak berpasang-pasangan. Kalau mereka bukan laki, bukan perempuan, bagaimana bisa punya ketertarikan kepada wanita? Jadi kisah bermaksiatnya Harut Marut dengan wanita namanya Zaharah, kisah yang super dusta. Tidak benar, ya. Adapun Harut dan Marut mengajarkan sihir kepada manusia, apakah itu kemaksiatan? Juga bukan. Karena atas perintah Allah Azza wa Jalla, Allah memerintahkan kepada Harut Marut. Ya, kalau ada orang mau datang mau belajar sihir kepadamu, ingatkan dulu bahwa kami ini hanya ujian dari Allah. Jangan kamu kafir dengan mempelajari sihir ini. Diberikan peringatan dulu atas perintah Allah. Dan kalau orang itu kekeh, ngeyel, ngotot, merekedeweng, ingin tetap belajar sihir, kata Allah, ajarkan aja. Jadi malaikat Harut Marut mengajarkan sihir atas perintah Allah. Dan ini yang disebut dengan perintah kauni. Sama dengan umpamanya malaikat yang ditugaskan untuk menggerak-gerakkan tubuh manusia. Ya, sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri. Manusia ingin melangkah, dibuat melangkah oleh malaikat. Manusia ingin duduk, dibuat, dibisakan, dimampukan duduk, diproses. Proses duduknya manusia itu oleh malaikat. Nah, sekarang ketika orang itu mau berbuat syirik, sujud umpamai ke patung, apakah malaikat yang ditugaskan untuk mensujudkan orang itu ke patung kemudian menolak? Jangan-jangan, karena ini musyrik, durhaka, nanti kita ta'awun al-ithmi wal-udwan. Apakah begitu? Enggak, diproses sudah. Sehingga orang itu sujud kepada patung. Nah, perintah Allah kepada para malaikat yang memproses seluruh gerakan manusia itu namanya perintah kauni. Yang mau tidak mau tetap harus dilakukan walaupun itu perbuatan buruk. Ketika seseorang mau mencuri orang lain, barang orang lain, itu juga diprosesnya oleh malaikat. Dilaksanakan walaupun itu maksiat. Nah, seperti itu juga Harut dan Marut oleh Allah diperintahkan. Kalau ada datang manusia belajar sihir, ingatkan. Innaman nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanyalah fitnah. Maka jangan kamu kafir dengan belajar sihir ini. Nah, lalu orang itu kekeh, ngotot, ngeyel. Kata Allah, ajarkan. Diajarkan. Jadi Harut Marut mengajarkan sihir atas perintah Allah. Dan mereka berarti taat kepada Allah dalam mengajarkan sihirnya. Karena atas perintah Allah Azza wa Jalla. Sama dengan taatnya malaikat yang memproses sujudnya manusia ke patung ketika orang itu memang ingin sujud ke patung. Melakukan perbuatan syirik besar kepada Allah Azza wa Jalla. Tetap. Dan malaikat yang memproses sujudnya orang itu tidak dianggap durhaka, dosa karena ta'awun alal ithmi wal udwan. Enggak, karena mereka begitu atas perintah Allah. Sama halnya dengan Harut dan Marut. Itu namanya perintah kauni. Oleh karena itulah, tidak ada satu titik pun unsur kemaksiatan dalam diri Harut dan Marut. Mereka adalah dua malaikat. Dan dua malaikat ini dua malaikat yang taat kepada Allah. Karena mereka melakukan semua yang dijelaskan itu atas perintah Allah Azza wa Jalla, termasuk mengajarkan sihir kepada manusia. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan kepada para pendengar yang akan menelpon bertanya lewat telepon, kami persilakan, kami tunggu. Untuk selanjutnya kita bacakan terlebih dahulu Ustaz dan pertanyaan dari Ummul Lukman di Jalan Jurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, qarinuhu yang tercantum pada surat Qaf ayat 23, apakah itu nama dari malaikat? Kemudian pada ayat 27-nya dikatakan juga qarinuhu, apakah itu juga nama dari jin? Syukran zakaw. Iya, qarin dalam Qaf ayat 23-nya wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Itu qarin di sana adalah malaikat pencatat. Hadza ma ladayya atid. Ini yang ada di tanganku itu yang aku catat. Qarin di sanalah malaikat pencatat. Adapun qarin yang kedua dalam ayat selanjutnya itu jin. Wa qala qarinuhu rabbana ma atwaitu walakin kana fi dhalalin ba'id. Berkata si qarin dari kalangan jin, "Ya Allah, aku tidak menyesatkan orang ini. Ma atwaitu walakin kana fi dhalalin ba'id," tapi orang ini memang sudah sesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi berantem antara orang ini dengan si jin qarin. Lalu berantemnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kata orang itu, "Kamu menyesatkan saya." "Oh, enggak, kamu aja yang sesat." Apa kata Allah? "La takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id." Kalian jangan bertengkar di hadapanku. Aku sudah berikan kepada kalian peringatan-peringatan. Jadi qarin yang pertama malaikat, qarin yang kedua jin, ya, wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya pertanyaan datang dari Fudail di Cirebon. Ustaz, apakah benar niatan seseorang baik untuk berbuat baik atau berbuat jahat tetap dituliskan menjadi sebuah pahala atau dosa oleh malaikat pencatat amal? Sementara niatan tersebut ada yang memang terlaksanakan dengan menjadi sebuah amal soleh atau maksiat dan kadang juga tidak jadi dilakukan oleh orang tersebut. Syukran atas penjelasannya. Iya. Fudail. Ya. Barakallahu fiik. Iya. Apa yang ditanyakan itu secara lebih detail akan terbahas ketika membahas salah satu di antara tugas malaikat yaitu mencatat. Ya, itu dirinci dalam beberapa hadis yang sahih. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Ya, bahwa Rasul alaih salatu wassalam bersabda, hadis dari Abu Hurairah dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam dua kitab sahihnya. Nabi bersabda Allah Azza wa Jalla qala, Allah berfirman kepada malaikat pencatat, "Idza hamma 'abdi bisayyatin fala taktubuha 'alaihi. Fa in amilaha faktubuha sayyi'ah. Wa idza hamma bihasanatin falam ya'malha faktubuha hasanah wa in amilaha faktubuha asyara." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman kepada malaikat pencatat, apabila hambaku memiliki niat, satu niat buruk, jangan kamu catatkan dahulu. Kalau niatnya niat buruk, jangan dicatat. Kalau dia mengamalkannya, catat satu kesalahan. Dan bila hambaku meniatkan sebuah kebaikan, tapi tidak diamalkan, catat baginya satu kebaikan. Dan tidak diamalkan itu bukan karena ada uzur, karena malas saja, ya. Maka itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan karena niatnya. Tapi kalau dia mengamalkannya, catat 10 kali kebaikan. Tapi kalau dia sudah meniatkan suatu amal baik lalu enggak jadi karena ada uzur syar'i, tetap sama dengan mengamalkannya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qalatil malaikatu, para malaikat pencatat ini berkata, Rabbi dzaka 'abduka yuridu ay ya'mala sayyi'atan wa huwa absaru bihi. Berkata malaikat, ya Allah, itu ada hambamu yang ingin melakukan satu keburukan, padahal Allah lebih tahu. Kata Allah, urkubuhu fa in amilaha faktubuha lahu bimithliha wa in tarakaha faktubuha lahu hasanah innama tarakaha min ajli. Mata-matai olehmu, awasi olehmu, jangan lu dicatat kalau mau berbuat maksiat. Tapi kalau dia amalkan, catat baginya satu kesalahan yang setimpal. Tapi kalau dia enggak jadi meninggalkan kemaksiatan itu, catat baginya satu kebaikan, karena sungguhnya dia meninggalkan amalan buruk itu karena aku. Iya, itu dicatat. Ini hadis ini menjelaskan bahwa malaikat pencatat itu mengetahui isi manusia, isi hati. Niat itu kan hanya di dalam hati. Niat baik ataupun buruk sudah diketahui oleh malaikat dan kemudian dicatat, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan kepada para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, kami yang akan bertanya melalui telepon di nomor 0. Sudah ada yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Kang Didi di Cirebon. Iya. Ya, silakan Kang Didi. Ya. Pak Ustaz, tadi diterangkan kan di gunung ada penjaganya malaikat, benar kan? Nah, bagaimana dengan orang-orang yang ngakunya Islam tapi dia suka bikin acara sedekah ke gunung, sedekah ke laut, apakah itu suatu pengagungan tersebut, Ustaz? Ya, tolong jelaskan ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kang Didi di Cirebon. Benar, di gunung ada malaikat. Terus bagaimana kalau orang nyuguh sedekah ke malaikat? Kalau sedekah ke fakir miskin, ke anak yatim, ke janda-janda tua yang tidak mampu mencari nafkah sendiri, ke kepentingan-kepentingan fisabilah, itu yang diperintahkan. Kalau sedekah ke para malaikat, percuma. Ya. Malaikat enggak doyan makanan, minuman, uang, dan seterusnya. Karena sudah kita jelaskan, malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak menyalurkan syahwat. Sudah kita terangkan. Tadi Nabi Ibrahim menyajikan makanan super lezat, tadi ditoel-toel acan, kata orang Sunda. Disentuh pun tidak, dilirik pun tidak, tidak makan. Ya. Jadi percuma. Itu yang pertama. Kedua, bahwa umumnya motivasi orang menyajikan sesajian ke gunung, ke laut, itu bukan ditujukan ke para malaikat, tapi ke bangsa jin yang ada, dia yakini ada di sana. Ya, itu seperti ritual pengorbanan. Maka tidak boleh. Hukumnya haram dan itu syirik. Nabi SAW menyatakan, Ada orang yang masuk surga dan masuk neraka hanya karena seekor lalat. Lalat loh. Lalat ada jualan enggak? Enggak ada. Jangankan jualan. Diberi gratis sekarung juga kita enggak akan mau. Karena enggak ada yang bisa diambil manfaat dari lalat. Bagaimana itu terjadi ya Rasulullah? Ada satu kaum yang mengharuskan siapa orang yang lewat di ke kaum itu wajib memberikan persembahan. Kepada siapa? Kepada berhala yang mereka sembah. Ada orang ya lewat dicegat, qarib. Kamu berkorban untuk berhala kami. Mereka, si orang ini menyatakan saya tidak memiliki apapun yang dikurbankan. Qarib walau bidzubab. Berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya orang ini menangkap lalat, kemudian berkurban untuk berhalanya. Ya. Disajikan lalat ini kepada berhala itu. Maka kata Nabi SAW, dia masuk ke dalam neraka secara abadi karena berbuat syirik. Ada lagi orang lewat kemudian dicegat qarib walau bidzubab. Kamu berkurban walaupun hanya dengan seekor lalat, dia bilang la uqarrib illa lillah. Aku tidak akan berkurban kecuali hanya untuk Allah. Akhirnya dibunuhlah orang itu, kata Nabi dia ke surga. Bayangkan orang mengajukan sesajian walaupun hanya dengan seekor lalat menyebabkan dia masuk ke dalam neraka secara abadi di dalamnya. Bagaimana dengan yang lebih berharga daripada seekor lalat? Ya, dengan makanan, dengan ini, dengan itu, ada kadang-kadang uang. Maka itu perbuatan yang terancam pelakunya dengan ancaman neraka. Nah, orang-orang yang menyajikan sesajian, sedekah baik ke lautan, diarungkan, ataupun ke gunung, atau jangan ke laut, ke gunung, di rumahnya sendiri. Ada kalau di Sunda namanya goah, saya nggak tahu di Cirebon apa. Saya nggak tahu juga di Jogja apa. Ya, di sana goah itu ya suka dijadikan tempat khusus untuk memberikan sesajian setiap malam Selasa atau malam Jumat. Ya. Untuk siapa? Untuk jin yang mereka anggap sebagai arwah dari leluhur. Dan keyakinan adanya arwah, roh-roh para leluhur adalah keyakinan yang datang dari ajaran animisme. Agama asli orang Indonesia sebelum datangnya Islam. Itu masih dipertahankan. Sholat-sholat, saum-saum. Animisme tetap dilaksanakan. Dipegang teguh. Seolah-olah dengan hal itu dia sudah melakukan ibadah. Benar dia ibadah. Tapi ibadah kepada siapa? Kepada jin. Yang ngaku-ngaku atau yang diyakini sebagai ruh orang yang sudah mati. Para leluhur yang sudah mati. Para leluhur yang sudah mati ada di alam barzakh. Di alam kubur gak bisa keluar. Kalau ruh bisa keluar dari alam kubur, maka tidak ada ruh yang ada di alam kubur. Ngapain di alam kubur? Lebih baik keluar aja ke dunia ya. Mondok di hotel bintang 7 gitu ya. Makan ke restoran termahal, gak akan ada yang nagih itu. Jadi ruh itu tidak bisa keluar dari alam barzah. Baik orang soleh ataupun orang salah. Orang taat ataupun orang durhaka, orang mukmin ataupun orang kafir, orang ahli tauhid ataupun orang musyrik. Kalau sudah masuk alam kubur sudah di sana. Orang-orang kafir, orang-orang durhaka memperoleh azab kubur, sudah enggak bisa keluar. Orang-orang soleh ada memperoleh nikmat kubur. Kalau di sana nikmat, ngapain di sini? Nikmat kubur diantar dibukakan pintu surga. Angin surga, wangi surga, sejuknya, kewangian, keindahan surga bertiup ke alam kuburnya. Di alam kuburnya sejauh mata memandang apa luasnya ya. Ngapain ke dunia? Jadi tidak ada ruh yang sudah mati kemudian ke dunia sehingga harus kita suguhi. Sama sekali enggak. Bagi para penghuni kubur yang memperoleh apa namanya? Nikmat kubur, memperoleh makanan yang luar biasa jauh lebih baik daripada makanan di Indonesia, di dunia. Dan ini tersirat pada beberapa hadis diantaranya doa salat jenazah wa akrim nuzulahu. Akrim nuzula, muliakan nuzulnya. Nuzul yang maksud di sini adalah hidangannya. Hidangan, jamuan, makanan, dan minuman. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam menguburkan jenazah seorang syuhada Uhud, ya, beliau menyatakan, luaskan di areal kakinya karena aku melihat buah-buahan surga begitu melimpah di sana. Nah, kalau di sana makanan jauh lebih baik daripada di dunia, ngapain kesini kalau disuguhin? Di sini mah kurang higienis, ya. Di sini mah rasanya ada pecinnya, ada zat kimia dan seterusnya. Oleh karena itulah maka orang yang menyajikan sesajian ke gunung, ke laut atau di rumahnya sendiri itu bukan kepada malaikat, ya, tapi kepada para jin yang diyakini sebagai ruh orang-orang yang terdahulu yang sudah meninggal. Dan itu perbuatan yang luar biasa berbahaya, bisa menjerumuskan pelakunya kepada murka dan azab Allah. Karena itu syirik besar. Karena apa? Karena itu kedzaliman terbesar. Inna syirka la dzulmun adzim. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya dari Oki Kurnia Alam, di akhirat malaikat bertanya, tidakkah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Bagaimana jika memang benar tidak datang pemberi peringatan? Misalnya orang-orang di Kubu, yaitu suku anak dalam di Jambi, atau suku pedalaman di Belantara Brazil, katanya. Iya, kalau umpamanya sama sekali tidak ada seorang pun pemberi peringatan ke sana, ya, mereka punya uzur. Tapi apa betul tidak ada? Apalagi dengan yang sekarang. Pada zaman sekarang hampir tidak ada satu titik pun di dunia ini yang tidak termasuki informasi. Termasuk informasi tentang dakwah, tentang Islam ini. Walaupun di sudut-sudut yang sempit di pedalaman, mungkin ada orang yang pernah ke sana, ya, menyampaikan kebenaran. Tapi anggaplah ada, ya. Maka secara zahir di dunia kita tetap menganggap mereka sebagai orang yang non-muslim. Dan meyakini mereka bukan orang Islam. Karena lahiriahnya demikian. Terserah apakah sudah ada yang mendakwahi atau tidak. Dan memperlakukan mereka sebagai orang yang non-muslim. Kalau kita ketemu mereka tidak salam. Kalau mereka mati, ya tidak disolatkan. Adapun di akhirat, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin setiap orang berbeda-beda, ya. Setiap orang itu berbeda-beda karena apa? Karena mungkin ada yang pernah mendengar informasi, ada juga yang sama sekali tidak mendengar informasi tentang hal itu. Jadi di dunianya, kita tetap menganggap mereka sebagai orang yang bukan muslim dan memperlakukan mereka dengan perlakuan seperti yang bukan muslim. Adapun di akhirat, karena mereka belum terdakwahi, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibnu Salim di Majalengka. Ustaz, saya sering merasakan suatu mimpi yang pada satu saat nanti sering menjadi sebuah kenyataan. Dan ini tidak hanya sekali dua kali. Apakah ini hanya sebuah kebetulan saja atau memang kejadian seperti ini bisa saja terjadi pada setiap orang? Syukran atas penjelasannya. Siapa? Ibnu Salim. Ibnu Salim di Majalengka. Barakallahu fik. Iya, kalau toh mimpi suatu saat jadi kenyataan. Ya, mungkin pertama itu kebetulan. Pertama itu. Kedua, tapi kalau itu berkali-kali. Bahkan setiap kali mimpi begitu, kejadian begitu. Maka lihat siapa kita. Kalau kita selama ini merupakan orang yang selalu berpegang teguh kepada Quran Sunnah. Selalu taqarub kepada Allah SWT. Selalu menjauhi semua yang dimurkai dan dilarang oleh Allah SWT. Dari aspek tauhid kita lurus dan mendalam. Dari aspek ibadah kita intensif taqarrub kepada Allah. Dan segi akhlak kita mulia, disukai oleh banyak orang. Karena kemuliaan akhlak kita. Maka berbahagialah, mungkin itu salah satu di antara karomah. Maka sembunyikan itu, jangan dijadikan sebagai bahan untuk alat setan menjerumuskan kita karena bisa riya, karena bisa ujub dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Sembunyikan. Kalau mau diceritakan saya itu ya, kalau mimpi jadi kenyataan loh. Loh kenapa itu? Ya mungkin itu hasil tahajud saya itu. Wah, itu bisa riya itu, sumah namanya. Ya, ujub. Nanti orang bertanya, saya mimpi gini-gini gimana tuh? Itu berbahaya. Sembunyikan. Khawatir. Khawatir itu istidraj. Imam Ahmad rahimahullah, beliau itu kemanapun pergi selalu dikerubuti orang. Seringkali Imam Ahmad itu kalau keluar menutupkan sorbannya ke wajahnya agar orang-orang tidak tahu. Sebab kalau tahu pasti diserbu itu. Seperti para selebritis sekarang gitu ya, begitu nongol di mall itu mall bisa macet itu. Belanjaan bisa enggak laku. Semuanya berkerubut mengerubuni siapa? Artis untuk foto, untuk ini, untuk itu dan seterusnya. Imam Ahmad dahulu begitu, tapi beliau bukan selebritis. Beliau ulama besar. Orang mengerubuti bukan minta difoto, tapi untuk bertanya, untuk mengambil faedah, untuk dan seterusnya aja ya. Nah, Imam Ahmad kalau keluar menutupkan sorban ke wajahnya dan setiap kali melewati kerumunan orang selalu terdengar orang itu membicarakan dirinya. Memujinya ya. Membicarakan kebaikan-kebaikannya dan seterusnya. Apa kata Imam Ahmad, ya laitani ya. Aduh celaka aku. Mudah-mudahan ini bukan istidraj. Imam Ahmad khawatir kelebihan yang dimiliki dirinya yang salah satunya dipuji oleh banyak orang itu istidraj dari Allah. Sehingga dia terpedaya dengan hal itu lalu riya. Dan beliau sangat menjaga itu. Oleh karena itu, kalau itu terjadi maka yaitu anugerah dari Allah, sembunyikan, rahasiakan. Ya. Tapi kalau kita atau siapa Abu siapa tadi? Umpamanya Ibnu Salim. Ibnu Salim bukan Abu, Ibnu Salim. Kalau kita selama ini orang lalai. Salat berjamaah enggak. Kadang-kadang belang-belang, kadang-kadang zuhur hampir dijamak dengan asar gitu ya. Lalai. Kerjanya nyanyi-nyanyi ya. Kongkau-kongkau dengan kawan-kawan yang lalai. Banyak bermaksiat ya. Maka hati-hati itu istidraj. Apalagi umpamanya melakukan kebidahan atau kemaksiatan yang kontinu, yang permanen terus, itu istidraj. Itu apa? Itu adalah tipu daya untuk mengelabui kita. Kita menganggap itu kemuliaan karamah, padahal dirinya ahli maksiat. Dan istidraj bisa dengan kelebihan seperti itu. Bisa juga dengan apa? Dengan kekayaan. Bisa juga dengan jabatan, pangkat, popularitas. Ada orang durhaka-durhaka terus, tapi kekayaannya tambah banyak. Ada orang jahat-jahat terus, tapi kok pangkatnya semakin naik. Ya. Ada orang yang ketika dia miskin, ahli ibadah, ketika dia diberi sedikit kekayaan, dia tinggalkan ibadah. Semakin meninggalkan ibadah, semakin karirnya menanjak. Jadi pejabat. Nah itu hati-hati, itu istidraj dari Allah Azza wa Jalla. Allah ingin orang ini semakin bertumpuk dosanya. Dengan cara diberikan kekayaan, pangkat, dan kelebihan-kelebihan lain. Termasuk kelebihan dalam aspek yang tadi ditanyakan, mimpi yang sering menjadi kenyataan. Hati-hati, cepat bertaubat. Dari dosa-dosa itu tinggalkan dosa, tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan kebidaan, berpegang teguh kepada Quran Sunnah, banyak-banyaklah mengaji, menghadiri kajian, bergaulah dengan orang-orang baik. Niscaya insya Allah hal yang tadi itu akan hilang dengan sendirinya dan tidak akan mengganggu fikiran dan keyakinan kita. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon kembali. Oh, udah putus ya. Silakan para pendengar sekalian yang akan bertanya. Nah, udah ada yang masuk lagi. Pak Solihin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Fika barakallahu. Ustaz, Anda pernah membaca hadis tentang syafaat pada hari kiamat. Kalau redaksinya saya agak lupa. Cuman intinya gini, Ustaz. Ketika ahli surga masuk ke dalam surga, kemudian di surga itu tidak menemukan sahabatnya ketika di dunia yang biasa saum dan berjamaah di masjid dan jihad bersama. Tapi kata Allah disuruh pergi ke neraka supaya diambil atau bagaimana dari neraka. Nah itu kalau nggak salah itu merupakan syafaat dari apa sahabat kepada sahabat yang lain. Pertanyaannya seperti apa atau kriterianya seperti apa orang yang mendapat atau diberi kesempatan untuk menyelamatkan saudaranya yang di neraka, Ustaz. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua. Satu aja, Pak. Satu aja. Iya. Iya. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Solihin di Cimahi, barakallahu fiik. Yang bertanya ngantri di belakangnya, satu orang satu aja ya. Apa syarat untuk memperoleh syafaat dan memberi syafaat? Syaratnya hanya dua. Pertama, ada izin Allah. Yang kedua, diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik yang diridhoi itu yang memberi syafaat ataupun yang memberi yang menerima syafaat. Itu kalau dua ini terpenuhi, maka pemberian syafaat itu ya bisa dilakukan. Sekarang pertanyaan susulan, bagaimana caranya agar kita diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, baik akan memberikan syafaat ataupun menerima syafaat? Yang pertama tentu saja tauhid ya. Karena kalau kita bercampur syirik, apalagi murni syirik, syafaat dari siapapun tidak akan ada manfaatnya. Kata Allah Azza wa Jalla, tanfa'uhu syafa'atu syafi'in wa ma lahum anit tadhkirati mu'ridin. Syafaat siapapun yang akan beri syafaat tidak ada manfaatnya bagi orang kafir, bagi orang musyrik. Ya. Kedua, adanya izin Allah, wa la yashfa'una illa bi'idzni. Mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Dalam ayat kursi dikatakan, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Tidak ada siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah. Oleh karena itu, maka adanya izin Allah hanya diberikan kepada orang yang terbebas dari syirik, dari kufur, dari bid'ah. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat orang itu diberikan syafaat adalah wajib berpegang teguh kepada sunnah. Siapa orang yang melepaskan diri dari sunnah Nabi, terjerumus ke dalam hal-hal yang diada-adakan setelah beliau meninggal, maka dia tidak akan memperoleh syafaat. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasalam ketika berbicara tentang haud, ada umatnya yang ketika mau meminum dari air telaga haud tersebut dihalau oleh para malaikat. Nabi sampai berteriak, Rabbi ummati ummati. Ya Allah, itu umatku, umatku. Kenapa tidak boleh meminum air itu? Dijawab, li'annaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Karena engkau, hei Muhammad, tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Mengada-adakan ajaran baru yang tidak engkau laksanakan, yang tidak engkau contohkan, yang tidak engkau ajarkan. Oleh karena itu hadis ini mengisyaratkan orang yang akan tertolak dari syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Jangankan syafaat, meminum air telaga Nabi juga dihalau. Tidak boleh, dilarang. Adalah orang yang mengada-adakan kebidahan sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam. Menambah apa yang di zaman Nabi tidak ada. Mengurang apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi merubah. Maka itu termasuk apa? Termasuk salah satu di antara penyebab orang itu tertolak dari memperoleh syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Syarat yang ketiga adalah mengamalkan amalan-amalan tertentu yang oleh Nabi dijanjikan untuk memperoleh syafaat. Seperti berdoa, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa setelah azan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang bersolawat kepadaku seusai adhan lalu berdoa dengan doa Allahumma rabba hadhi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilah ba'athu maqaman mahmudan ladhi wa'anta hallat bihi syafaati. Maka siapa yang berdoa dengan doa itu halal baginya syafaatku. Ya. Oleh karena itulah maka amalkan amalan-amalan yang membuat seseorang itu dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memperoleh syafaat dari beliau. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami angkat pertanyaan yang datang dari Ibu Laila di Cirebon. Ustaz, apakah setiap amalan kita senantiasa bergantung kepada bisikan-bisikan Korin ketika bisikan-bisikan Korin kita ketika kita bermaksiat, maka kita telah mengikuti syaitan atau Korin dari golongan jin, dan ketika kita beramal oleh kita telah mengikuti bisikan Korin malaikat. Syukran atas penjelasannya. Ya, Ibu Laila, tidak selalu seperti itu. Barakallahu fik. Ya, mereka hanya pihak yang memainkan peran atas diri kita. Seringkali kita punya inisiatif sendiri untuk mengamalkan baik amalan-amalan baik ataupun amalan buruk. Dan ketika kita akan mengamalkan amalan yang kita inginkan, kita rencanakan, nah Qorin itu dua-duanya berperan. Kalau amal yang akan kita lakukan itu amal baik, maka oleh Qorin malaikat disupport, didorong. Oleh Qorin dari bangsa setan, dari jin, sebaliknya dihambat, dihalang-halangi. Begitu juga sebaliknya, kalau kita punya rencana, punya niat untuk mengamalkan amal buruk, oleh malaikat dihalang-halangi, tapi oleh Qorin dari kalangan jin disupport, didorong. Jadi atau tidaknya sekali lagi kembali kepada kualitas iman, selain dari hidayah Allah SWT. Jadi tidak selalu seluruh amal kita didasarkan pada bisikan kedua Qorin kita. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kayaknya pertanyaan senada yang datang dari Jona di Cimahi. Saya mau tanya, apakah waktu ada tarik-menarik antara mau melakukan amalan baik atau buruk, di sana tandanya kehadiran malaikat? Syukran. Iya, malaikat selalu hadir. Yang tadi saya ungkapkan minimal ada 5. Ya, malaikat pencatat amal baik dan buruk, malaikat penjaga dan qorin. Ada setan selalu, inna syaitan yahduru ahadakum fi kulli syai'in min sya'ni. Setan itu selalu menghadiri salah seorang di antara kalian dalam setiap keadaan. Selalu ada. Ya, setiap saat, setiap detik. Tidak pernah setan melewatkan kesempatan sedikit pun untuk menggoda manusia, selalu. Dan para malaikat juga selalu ada. Jadi setiap detik ada, ya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya Ustaz, bagaimana caranya Ustaz kalau kita ingin mendapatkan pahala in tidur sholat, yang satu. Keduanya, terus kita mengerjakan sholat sunatnya, sholat sunat qobliyah di rumah, Ustaz. atau kita sebelum adzan itu kita punya guru di rumah terus diam gitu Ustaz, atau gimana caranya Ustaz? Ya terima kasih ya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Taufik di Marga Asih. Salat intidhar itu hanya ada pada hari Jumat ya. Kita masuk ke masjid. Salat tahiyatul masjid. Lalu menunggu datangnya imam, kita sholat semampu kita, dua rakaat. Namanya sholat intidhar. Sampai datang imam lalu azan. Dan tidak ada sholat qobla. Qobliyah Jumat sudah kita terangkan pada waktu hari Sabtu, membahas kitab Bulughul Maram, susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai seorang ulama Syafi'iyah. Di sana sudah kita jelaskan, ditekankan tidak ada qobla Jumat. Yang ada adalah intidhar. Oleh karena itu, pertanyaan Pak Taufik, gimana kita ingin melakukan sholat qobla di rumah? Qobla apa? Qobla Jumat tidak ada. Oleh karena itu, dianjurkan untuk Jumat sedini mungkin, sepagi mungkin kita datang. Agar kita menjadi orang pertama datang ke masjid. Dan pahalanya besar, sama dengan pahala orang yang berkurban dengan unta yang besar. Jadi datanglah ke masjid setelah kita mandi dari rumah, lalu sholat tahiyatul masjid, lalu sholat intidhar sampai imam datang, ya. Kemudian barulah kita selesai dan duduk, lalu mendengarkan khutbah, lalu sholat Jumat dengan imam, lalu wirid. Nah setelah wirid, silakan sholat ba'da Jumat ada 2 rakaat, silakan 4 rakaat juga silakan dengan dipisah 2-2. Kadang Nabi selesai 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah. Boleh juga di rumah dua-duanya. Begitu Pak Taufik, wallahu a'lam. Syukran Ustaz, karena sudah diawali pertanyaan tentang sholat. Ada pertanyaan dari pendengar Radio Binbas Yogyakarta dari Udin di Bantul. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh jamak mator ditegakkan sedangkan hujan yang turun cuma gerimis? Iya. Udin di Bantul, Yogyakarta. Jamak motor artinya jamak karena hujan. Iya. Apakah gerimis hujan atau bukan? Ya gerimis itu istilah untuk hujan. Gerimis pasti hujan, tapi tidak setiap hujan gerimis, ada hujan besar. Tapi kalau gerimis pasti hujan. Dan Imam Syafi'i rahimahullah, ini juga dinukil oleh Syekh Masyhur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmubin fi Akhdil Musallin. Ketika Imam Syafi'i menjelaskan tentang hujan yang menjadi uzur dibolehkannya jama, beliau katakan kathiran kana au qalila. Baik hujannya itu besar ataupun kecil. Dan gerimis termasuk hujan kecil. Dan gerimis termasuk apa? Termasuk hujan, bahkan gerimis istilah khusus untuk hujan. Tidak ada istilah gerimis untuk makna lain. Oleh karena itu, asal uzur tersebut terpenuhi, yaitu hujan, maka berlaku dibolehkannya menjamak sholat, baik antara zuhur dengan asar ataupun maghrib dengan isya. Dan selain dua itu tidak boleh kita menjamak isya dengan subuh atau subuh dengan zuhur atau asar dengan maghrib. Enggak boleh. Yang boleh adalah hanya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan dari pendengar radio kita FM Cirebon dari Ibu EN. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apa masih ada di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini, ada manusia yang kawin sama makhluk halus sampai punya anak? Ibu EN, barakallahu fik. Iya, yang dimaksud makhluk halus itu bangsa jin. Baik di zaman baheula, zaman tai kotok di Lebuan, sampai zaman sekarang, sampai hari kiamat, makhluk halus dari kalangan jin ada. Itu tidak dibatasi oleh zaman dan keadaan, oleh kemajuan teknologi atau masa primitif. Tetap ada. Dan interaksi antara jin dengan manusia zaman dahulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang juga ada. Interaksi antara para tukang sihir, kerjasama dengan bangsa jin, yang jahat, interaksi antara para dukun, para tukang ramal dengan bangsa jin. Termasuk salah satunya adalah pernikahan antara jin dengan manusia. Baik zaman dahulu, zaman sekarang, sampai zaman yang akan datang tetap saja ada. Dan itu tidak terhalang oleh kemajuan teknologi. Ya, ada diberlangsungkan. Dan para ulama telah membahas sejak zaman dahulu. Walaupun secara waqi, secara realita bisa dilakukan, tapi secara syar'i terlarang. Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, beliau memakruhkan. Karena aku tidak mau ketika ada seorang anak dari rahim perempuan lahir yang kawin dengan jin, lalu ditanya siapa bapak dari anak ini, dijawab jin. Atau sebaliknya, ya. Dan ada jin yang mencintai manusia, baik jinnya wanita ataupun laki-laki. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, seperti yang sudah kita bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin yang hari Jumat yang lalu, ya, kita menukil ke riwayat dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang seseorang yang kesurupan, diruqyah oleh banyak orang, oleh para asatidah, tidak kunjung sembuh, lalu dibawalah ke Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Yang kesurupan ini laki-laki, tapi suaranya suara wanita. Ditanya, ya, kata Syekhul Islam, ittaqillah wa khruji, takutlah, bertakwalah engkau kepada Allah dan keluarlah. Orang ini, jin ini mengatakan, la li'annani uhibbu, enggak, karena saya mencintainya. Lalu kata Syekhul Islam, walakin la huwa la yuhibbu, huwa la yuhibbuki, tapi dia tidak mencintaimu. Ukhruji. Uridu an ahujja ma'ahu. Aku ingin haji bersama. Walakinnahu la yuhibbu an yahujja ma'ik. Tapi dia tidak ingin berhaji kepada. Keluar kamu. Gitu ya. Tapi kekeh, ngeyel, tidak mau keluar. Akhirnya dipukul oleh Syekhul Islam dengan pukulan yang sangat keras. Terdengar. Sampai menjerit-jerit si wanita jin itu. Kemudian dia berkata, sa'akhruj karamatan lak. Baiklah, saya akan keluar karena memuliakan engkau. Kata Syekhul Islam, la takhruji karamatan li, walakin ukhruji ta'atan lillahi wa rasulih. Kamu enggak boleh keluar karena memuliakan aku, tapi keluarlah karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya orang jinnya itu keluar, kemudian sembuh. Kemudian orang-orang bertanya, apa yang kamu rasakan? Ada memar enggak di punggungmu yang bekas dipukul dengan pukulan yang keras? Dia bilang, enggak. Enggak ada bekas, enggak ada sakit, enggak ada apa. Ini riwayat menunjukkan ada jin yang mencintai laki-laki dari kalangan manusia. Dan sebaliknya juga ada. Ya. Jadi realita percintaan antara jin dengan manusia mungkin ada. Dulu, sekarang, ataupun yang akan datang. Tapi tinjauan aspek syar'i melarang hal itu, ya, wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Obi di Selacau. Assalamualaikum Ustaz. Afan menyambung pertanyaan waktu di Al-Furqan, masih penasaran dengan jawabannya. Ruh orang yang sudah meninggal bisa datang ke mimpi kita. Apakah kalau di mimpinya itu ruhnya bercerita bahwa dia sedih karena hutangnya ketika hidup belum dibayar, dan sedih melihat anak-anaknya tidak soleh. Apakah itu benar-benar memang seperti itu? Bukankah orang yang sudah meninggal itu tidak akan muncul menemui yang masih hidup, kecuali itu syaitan? Syukron. Iya, Abi di Selacau, barakallahu fik. Iya, kalau kita bermimpi bertemu dengan orang yang pada kenyataannya sudah mati, bukan berarti ruh kita bertemu dengan ruh dia. Karena ruh orang yang sudah mati itu tidak bisa keluar dari alam kuburnya. Baik yang soleh ataupun yang salah. Ya. Oleh karena itu, kalau seseorang mimpi bertemu dengan orang yang sudah mati, bisa menunjukkan dua hal. Pertama, itu main-main setan. Setan jangankan di alam mimpi, di alam nyata, dia bisa menyerupai orang yang sudah mati. Dan Allah memberikan kemampuan kepada setan dari kalangan jin untuk seperti itu. menjelma menjadi orang yang sudah mati. Sehingga apa? Orang-orang menyangka, oh itu yang mati hidup lagi. Marakayangan itu apa bahasa Indonesianya? Gentayangan. Gentayangan. Padahal itu bangsa jinnya. Mungkin jin korinnya mungkin. Menyerupai orang yang sudah mati persis. Kita sebagai orang yang memperoleh informasi tentang perkara gaib dari Quran Sunnah disertai penjelasan para ulama, enggak akan tertipu dengan itu. Kalau tahu ada orang yang sudah mati, ya kemudian gentayangan, kita katakan kamu bukan yang sudah mati kemarin, kamu bangsa jin yang mau menipu kami, ya. Oleh karena itulah maka kalau di alam nyata bisa seperti itu, apalagi di alam mimpi. Mungkin itu dari kalangan jin, kalangan setan. Yang mengaku-ngaku sebagai apa orang yang sudah mati lalu menemui kita di alam mimpi kita. Untuk apa? Untuk membuat kita sedih mungkin. Keluarganya yang ditinggalkan oleh orang yang mati itu didatangi. Padahal itu yang mendatangi setan. Dari di alam mimpinya. Ngaku ini abah kamu ini. Ya, kemudian membisikkan beberapa hal, mengatakan hal-hal yang membuat dia sedih setelah bangunnya. Dan sedih termasuk salah satu target setan dalam menggoda manusia. Allah berfirman, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Bisik-bisik itu dari setan. Agar orang-orang yang beriman merasa sedih dengan hal itu. Jadi sedih itu salah satu target setan dalam menggoda manusia, dan ketika sedih lebih mudah lagi untuk menggoda lebih jauh lagi. Oleh karena itu, mungkin enggak itu dari setan? Ya, sangat mungkin. Bukan berarti orang yang sudah mati kemudian ruhnya bertemu dengan ruh kita di alam mimpi. Enggak seperti itu. Karena nas yang ada menyatakan ruh orang yang sudah mati itu mereka ada di alam kubur. Dan tidak bisa keluar dari alam kubur tersebut. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan yang datang dari Fauzan, pendengar radio kita Cirebon. Bagaimana malaikat menerima perintah? Apa langsung berbicara dengan Allah atau bagaimana? Iya, bagaimana malaikat menerima perintah Allah Azza wa Jalla? Apakah langsung? Iya. Iya langsung, tapi kita sudah menjelaskan bahwa malaikat tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla selama hidup di dunia ini. Selama alam jagat raya ini masih ada. Dan itu sudah kita isyaratkan. Ya. Karena hadis yang ada menyatakan seandainya Allah menyingkapkan hijabnya kepada makhluk, ya, maka akan terbakarlah segala hal yang terjangkau oleh pandangan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka hadis ini mengisyaratkan bahwa malaikat pun tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Ya, waktunya sudah habis, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi kajian ini di Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, ashadu an la ilaha ila ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.